Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, di mana kita telah sampai pada pokok yang ketiga atau prinsip yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin. Berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah di atas ilmu, di atas kejelasan. Idza manna Allahu 'alal muslim bil 'ilmi wal 'amali fa 'alayhi an yubadira ila isali hadzal khair lin nas. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada seorang muslim, memberi nikmat berupa ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, hendaklah seorang bersegera untuk menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Intinya ilmu dan kebaikan kita tebarkan. Jangan kemudian terfokus atau terkhusus kepada orang-orang tertentu. Berhenti pada orang-orang tertentu, kemudian manusia yang lainnya tidak mendapatkannya. Bagaimana kita menyampaikan kebaikan ini kepada manusia? Antari qida'watihim wa nushihim wa irsyadihim. Melalui cara berdakwah, memberikan nasihat, memberikan bimbingan atau arahan. Bimbingan atau arahan. Fa inna hadza 'amalul anbiya. Karena mengajak manusia kepada agama Allah adalah tugasnya para nabi. Dan tugas orang-orang yang mengikuti para nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Jalannya Rasul itu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengangkat kedudukan orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Dalam kondisi apapun, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana para nabi dan para rasul berdakwah. Nabi Yusuf misalnya berdakwah mengajak orang kepada agama Allah di saat dia dipenjara karena dituduh dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Di dalam penjara ada beberapa orang yang juga mengalami nasib yang sama di penjara. Belum memanfaatkan bertemunya dengan manusia untuk mengajak mereka kepada agama Allah. Mengajak dua temannya yang masuk penjara kepada at-tauhid. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam. mengajak ayahnya kepada at-tauhid dalam keadaan ayahnya termasuk dari pentolan atau pimpinan kaum musyrikin. Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan penuh kelembutan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana ajakan Ibrahim kepada ayahnya yang penuh kelembutan disambut dengan ancaman oleh ayahnya. Ya abati, la ta'budi syaitan, ila akhir ayah. Wahai ayah, janganlah ayah menyembah syaitan. Karena menyembah berhala artinya menyembah syaitan. Siapa yang mengajak kepada penyembahan kepada berhala kalau bukan syaitan? Sekian hujah yang jelas dikemukakan oleh Ibrahim dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, bahasa yang penuh kasih sayang. Namun sang ayah mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhan saya, wahai Ibrahim? Kalau kamu tidak berhenti dari berdakwah, akan saya usir kamu, akan saya lempar kamu dengan batu." Bayangkan. Ibrahim disakiti. Ibrahim diusir. Ibrahim tidak patah hati. Ibrahim masih tetap mengatakan, "Wahai ayah, sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayah." Bayangkan. Namun ketika ayahnya mati di atas kemusyrikan, maka Ibrahim pun tidak memintakan ampun. Karena tidak boleh seorang memintakan ampun pada orang yang mati di atas kemusyrikan. Seorang yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak melulu dengan seorang berceramah. Bisa jadi dia membeli buku-buku terjemah karya ulama Ahlussunnah, penerbit Ahlussunnah, penerjemah Ahlussunnah. Tidak harus besar kitab ini dibagikan di masjid-masjid, terminal-terminal, stasiun-stasiun. Ini juga bagian dari dakwah. Bagian dari ad-da'watu ilallah. Bisa jadi ada seorang mendapat hidayah karena buku saku yang Anda letakkan di masjid atau Anda bagikan pada orang, orang mendapat hidayah. Maka Anda mendapatkan bagian besar dari pahala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Seandainya Allah memberi petunjuk pada seorang melalui jalannya kamu, kamu menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Maka hal ini akan lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah, kendaraan yang mahal, kendaraan yang mewah. Menurut orang-orang Arab, kalau ini satu orang mendapat petunjuk dari Allah melalui jalannya kita, lebih baik bagi kita daripada kita mendapatkan kendaraan yang mewah. Lalu seperti apa kalau dua orang, tiga orang, sepuluh orang? Lalu seperti apa pahala yang didapat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Seluruh kebaikan yang terkait dengan agama ini, yang dilakukan oleh umat ini semuanya, setelah nikmat dari Allah, kemudian jasa-jasa dari Rasulullah. Setiap umat ini beramal saleh, maka harus mendapatkan pahala. Sehingga barakallahu fikum, Rasul sudah banyak pahalanya. Sehingga apa yang dilakukan sebagian orang dari menghadiahkan pahala kepada Nabi, ini satu yang keliru. Menghadiahkan pahala untuk Nabi, Nabi sudah banyak pahalanya. Yang belum punya pahala itu ente. Ya, ente belum punya pahala. Nabi sudah banyak. Kalau memang ingin berterima kasih pada Nabi, ya caranya bukan dengan menghadiahkan pahala. Mengikuti sunnah Nabi ketika namanya disebut kita bersalawat, ya, membela agama Nabi, menebarkan. Ini di antara bentuk kita berterima kasih kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa ad-da'wah ilallah, berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah, harus dilandasi oleh basirah, ilmu apa yang akan disampaikan dan mengetahui siapa yang akan menyerap ilmu yang akan kita sampaikan. Syekh Ibn Utsaimin ketika menyebutkan ayat ini, beliau menafsirkan basirah, pengetahuan tentang apa yang akan kita sampaikan dan kita mengetahui siapa orang yang akan kita sampaikan kepadanya ilmu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai duta Islam, Mu'adz ini seorang sahabat yang paling alim tentang masalah al-halal wal-haram. Sahabat muda, tetapi beliau seorang yang mendalam ilmunya, termasuk alimnya sahabat. Diutus oleh Rasul ke Yaman. Nabi berpesan, innaka sata'ti qawman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Itu orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Fal yakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah. Akhir hadis, ila akhiri al hadis. Sini Nabi alaihi salatu wasalam memberitahu sahabat Mu'adz medan dakwah, orang yang akan disampaikan berani ilmu orang seperti ini. Ahlu kita berarti mereka orang-orang yang pintar. Ahlu kita berarti mereka punya syubhat. Berarti mereka Mu'adz harus mempersiapkan diri. Hujah apa, bekal apa yang akan beliau nanti bawa ketika menghadapi jenis masyarakatnya seperti ini. Ini basirah, artinya pengetahuan tentang orang yang akan disampaikan kepadanya ilmu. Disebutkan di sini. Qala al-allamah Abdurrahman bin Qasim, la budda lid-da'wati ila Allah min syartaini. An takuna khalisan liwajhillah wa an takuna wifqa sunnati Rasulillah. Wa an yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilaihi. Berkata al-allamah Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, mengajak manusia kepada agama Allah haruslah terpenuhi padanya dua persyaratan, yaitu hendaklah dakwah tadi murni karena mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang da'i tahu dengan apa yang akan dia seru kepada orang lain. Seorang berdakwah dia tahu apa yang akan dia sampaikan. Dia tidak bisa dia mengarang atau dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Bahaya seperti ini. Sampai pun ketika misalnya ditanya sesuatu kemudian tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan khawatir pamor kita akan jatuh, jangan khawatir nama kita akan rendah ketika kita ditanya, kita tidak tahu, kita mengatakan, oh, saya tidak tahu. Lebih baik kita dibenci oleh manusia daripada dibenci oleh Allah. Karena orang yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, orang ini akan dibenci oleh Allah, kemudian Allah akan gerakkan hati orang untuk membencinya. Datang orang jauh ke Madinah membawa setumpuk pertanyaan kepada Imam Malik rahimahullah. Ketika orang ini sampai di Madinah, dia bertanya kepada manusia, di mana Imam Malik? Semua orang Madinah tahu Imam Malik. Mereka menunjukkan rumah Imam Malik atau majlis Imam Malik. Orang ini menyampaikan, wahai Imam, saya utusan dari kaum saya. Semoga sekian pertanyaan yang mereka meminta untuk ditanyakan kepada Imam. Sekian banyak pertanyaan, kurang lebih yang dijawab hanya 4 pertanyaan. Selebihnya tidak dijawab. Orang yang membawa pertanyaan ini semacam ragu. Ini benar atau tidak? Jangan-jangan bukan Imam Malik yang saya tuju. Mungkin Malik yang lainnya, mungkin terlalu banyak orang namanya apa? Malik. Dia bertanya, anta Malik? Qala na'am, ana Malik. Qala Imam Darul Hijrah? Na'am, ana Imam Darul Hijrah. Dia benar ini Imam Malik. Kemudian dia bertanya, falimada? Tuh, kenapa kau hanya segini yang ada jawab? Imam Malik mengatakan, akhbir man waro'ak anna malikan su'il faqala la adri. Terus sampaikan kepada orang yang di belakang kamu, kepada orang yang mengutus kamu, bahwa Malik, yang Imam Malik ditanya, jawabannya tidak tahu. Tidak tahu di sini bukan karena enggak urusan atau enggak peduli, bukan, memang enggak ngerti. Atau mungkin jawabannya ini butuh pendalaman yang dia mungkin enggak ada waktu, atau dia memang enggak tahu. Bukan menyembunyikan ilmu, bukan. Seperti ini, salaf umat ini mengajari kita untuk tidak malu mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang berdakwah, kemudian ada pertanyaan, setiap pertanyaan dijawabnya. Orang yang ketika ditanya dan seluruh pertanyaan dia jawab, ini orang gila yang seperti ini. Kalau ada pertanyaan, seluruh pertanyaan dijawabnya, ini orang gila yang seperti ini. Bagaimana? Mana lebih mendalam antara salaf dengan orang belakangan? Para malaikat saja tidak segan untuk mengatakan, la ilma lana illa ma'alam tanah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Adam alaihi salam nama dari berbagai macam barang yang mereka enggak ngerti waktu itu nama-namanya, Allah mengatakan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritahu saya nama dari barang-barang ini. Mereka enggak tahu. Ketika mereka enggak tahu, mereka mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang telah kau beritahu kepada kami. Kalau mereka saja tidak malu untuk mengatakan kami tidak tahu, apa kemudian kita malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Kalau salah umat ini saja ditanya satu dan mereka tidak tahu, mereka tidak segan, mereka tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, apa kita kemudian lebih afdal dari mereka? Kata Syekh rahimahullah, wantilaqan minasyarti tsani fa inna wasaila ad-da'wah ila Allah tawqifiyah. Berangkat dari syarat yang kedua, syarat berdakwah yang benar adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sarana-sarana dakwah mengajak manusia kepada agama Allah adalah tauqifiyah, mengikut terhadap apa yang sudah ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. La yustahdatsu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bisa jadi seorang mengemas dakwah dengan budaya. Misalnya budaya orang Jawa misalnya, sana ada wayang, ada apa, toprak atau apa, tapi dikemas wayang yang Islami misalnya, ya, ini tidak benar. Atau musik Islami, nggak ada musik Islami. Jadi mereka mengemas dakwah melalui budaya. Mereka beralasan bahwa yang namanya budaya itu warisan dari leluhur. Dan itu apa namanya istilahnya kekayaan lokal yang harus dijaga. Kita katakan bahwa budaya itu ada dua macam. Ada budaya yang baik dan ada budaya yang buruk. Di zaman Nabi ada budaya. Banyak budaya, budaya kaum musyrikin banyak, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara budaya yang baik seperti suka menjamu para tamu, ini budaya yang baik, ini dilanjutkan. Ini budaya yang buruk seperti mereka minum khamar, seperti mereka menyembah berhala. Ini diganti, ini dirubah. Jadi budaya itu ada dua macam, ada budaya yang baik dan ada budaya yang buruk. Kemudian mengemas dakwah melalui ya, melalui sinetron misalnya, mengemas dakwah melalui anasyid atau musik-musik, ini bukan caranya salaf umat ini. Walaupun misalnya ada orang yang terenyuh dengan melihat sinetron dakwah tadi atau apa, mendengar lagu-lagu religi misalnya yang diringi dengan alat-alat musik, mungkin ada orang yang terenyuh atau dia ya masuk Islam. Tapi ini bukan cara-cara yang syar'i. Karena sebuah kebaikan harus melalui jalur yang baik. Jangan kita melihat semata-mata hasilnya, kita melihat caranya. Benar atau salah? Bisa jadi sebagian orang Barat mereka masuk Islam melalui kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah masuk Islam melalui kelompok ini. Kita tidak membenarkan cara-cara yang tidak syar'i. Walaupun bisa jadi tadi ada apa? Ada ya, manfaatnya. Karena cara-cara seperti ini tidak akan barokah. Walaupun mungkin banyak mengikutnya, tidak ada nilainya sebuah dakwah yang tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian pokok yang keempat, prinsip yang keempat dari prinsip dakwah salafiyah, al-asl rabi' al-ihtimam bi'aqidat salaf ilman wa amalan wa ta'diman. Memiliki perhatian terhadap akidah salaf. Perhatian di sini baik secara keilmuan kita pelajari, wa amalan secara amalan kita praktekkan, wa ta'liman dan kita ajarkan. Jadi antara ciri dakwah salafiyah memiliki perhatian yang serius terhadap masalah-masalah at-tauhid, masalah-masalah akidah. Dan ini menurut sebagian jamaah atau kelompok justru akan memecah belah umat. Sebagian kelompok, ya sebagian kelompok dakwah, mereka tidak mau berbicara tentang masalah bahaya meminta kepada penghuni kuburan, ya, meminta kepada orang yang sudah dikubur. Mereka nggak mau, karena apa? Ini akan memecah belah umat. Padahal bagaimana menyatukan umat kalau tidak di atas at-tauhid? Kalau seorang tahu dakwah ar-rasul, Bahwa Rasul dari awal berdakwah sampai akhir hayatnya tidak pernah beliau melupakan at-tauhid. Ketika beliau masih di Mekah, ditekan, dimusuhi, ataupun ketika beliau jaya di Madinah, bahkan ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, patung-patung berhala-berhala yang ada sekitar Ka'bah, kurang lebih 360 berhala, dihancurkan oleh Nabi. Namun ternyata ada seorang komandan memberitahu bahwa di sana ada berhala Dzulkhalasah masih bersokol. Ada patung namanya Dzulkhalasah yang biasa mereka sembah di sini Allah. Belum dihancurkan. Nabi tidak bisa tidur. Terus menjadi buah pikiran, maka Nabi mengutus regu pasukan untuk menghancurkan berhala Dzulkhalasah yang ada di satu kabilah. Bahkan Nabi ketika mengutus seorang untuk memimpin pasukannya untuk menghancurkan patung ini, orang yang ditunjuk mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau naik kuda sering jatuh-jatuh. Bagaimana dia ditunjuk oleh seorang komandan sementara dia kalau naik kuda sering apa? Sering jatuh. Maka Nabi mendoakan ya supaya dia tidak jatuh. Kemudian mendoakan barokah sampai 5 kali. Karena orang-orang yang berdakwah atau butuh mendapatkan dukungan. Mendapatkan dukungan. Ketika beliau alaihi salatu wassalam di Mekah, ketika masih ditekan, tidak pernah melupakan dakwah at-tauhid. Ketika dalam peperangan misalnya, jadi waktu itu perang Hunain, sebagian pasukan itu orangnya baru masuk Islam, masih mualaf. Yang kebiasaan mereka dahulu ketika masih jahiliyah, kalau mereka mau berperang, mereka membuat pohon cantelan. Pohon yang biasa mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut dengan apa namanya keyakinan senjatanya akan apa? Ampuh. Atau akan bisa membunuh ya lawan. Berarti ini bentuk meminta bantuan bersihan Allah. Ketika pasukan muslim merayap menuju Hunain. Dan sebagian pasukan adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika mereka melewati pohon sidroh, mereka teringat masa lalunya. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon cantelan. Pohon untuk menggantungkan senjata. Yang biasa mereka yakini ya akan ampuh. Ya. Sebagaimana mereka juga punya. Artinya kalau mereka berperang di jalan kejelekan, kita berperang di atas jalan kebaikan. Kita lebih berhak. Namun karena ini bentuk meminta bantuan pada selain Allah, maka Nabi menegur mereka. Nabi tidak mengatakan, ah nanti saja kalau sudah selesai perang baru saya nasihati mereka. Tidak. Ini sedang berangkat. Sedang berangkat perang. Nabi menasihati mereka. Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Ajub. Heran. Kok bisanya kalian minta seperti ini? Ini tidak beda seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Walaupun di sini bentuknya pohon, disamakan oleh Nabi dengan berhala karena padanya ada bentuk ketergantungan beras lain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, mereka sudah melewati Laut Merah. Namanya Laut Merah, bukan airnya merah. Airnya biasa. Airnya biasa. Ketika mereka telah selamat dan Fir'aun ditenggelamkan, Bani Israel melewati suatu kaum yang mereka sedang menyembah berhala. Mereka seperti anak kecil yang iri kalau ada orang itu punya jajan, punya ini, mereka minta dibelikan apa? Jajan. Kata mereka, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong kami buatkan berhala seperti mereka punya berhala. Ya subhanallah. Baru saja mereka lepas dari diperbudak oleh Fir'aun, sekarang mereka ini menjadi budaknya setan. Baru saja mereka lepas dari diperbudak oleh Fir'aun dan mereka selamat setelah menyeberang Laut Merah, kemudian mereka akan menghamba besin Allah. Musa alaihissalam marah pada mereka. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian orang yang bodoh. Oh, bodoh sekali. Ya kan? Tidak mengambil pelajaran. Orang yang pintar itu kan mengambil pelajaran. Kemarin baru saja diperbudak oleh Fir'aun, sekarang mau diperbudak oleh setan. Menjadi budaknya berhala. Berarti orang tidak mengambil pelajaran. Disebutkan di sini. Wa inna mimma yusahu lahu annana asbahna nasma'u fi hadhil awina al-akhirah kalaman yunabidul aqidah wa yub'iduha an sahadil ihtimam. Di antara hal yang sangat disayangkan bahwa kita mendengar di masa-masa akhir ini ucapan yang bertentangan dengan aqidah dan menjauhkan akidah dari perhatian. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, dan ini adalah pantolan kelompok Sururiyah. Muhammad Surur Zainal Abidin ini pernah lari ke Inggris atau ke apa, negeri barat, pantolan Sururiyah. Dan kitabnya Manhajul Anbiya, dia menyebutkan tentang dakwah tauhid itu dakwah yang kering. Dan dia mengkritisi para ulama Saudi. Gimana para ulama Saudi, kenapa mereka kok selalunya mendengungkan tauhid, padahal mereka di negeri apa? Tauhid. Terus apa yang diinginkan? Yang diinginkan ya mereka sudah belajar tauhid, ya diinginkan masalah politik, masalah yang lainnya. Ini orang yang bodoh tentang dakwah. Gak ngerti seperti apa kondisi Nabi alaihi salatu wasalam. Ingat bahwa Nabi dari awal dakwah sampai detik-detik akhir menjelang wafatnya tidak pernah meninggalkan at-tauhid. Ketika Nabi sakit keras, kemudian ada Ummu Habibah dan Ummu Salamah, keduanya bercerita. Ketika di Habasyah ada tempat ibadah yang padanya ada gambar-gambar yang indah. Nabi dalam keadaan sakit keras, Nabi mengingatkan, ulaik kanu idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka-mereka ini kalau ada orang salih meninggal, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang salih tadi. Jadi tempat ibadah yang dilihat di Habasyah di Ethiopia oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini memang dibangun di atas apa, kuburan orang yang dianggap saleh. Kemudian di sana ada gambar-gambar patung-patung di tempat ibadah tersebut. Nabi mengatakan, ulaikanu idza mata fihim ar-rajul salih banaw ala qabrihi masjidan. Mereka-mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Ulaik syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka ini adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Kalau dia mengatakan, oh bagaimana dikatakan sejelek-jelek makhluk? Bukankah bangsa yang besar, bangsa yang tahu jasa pahlawan? Kita katakan bahwa tahu dan berterima kasih dengan kepada pahlawan bukan seperti ini caranya. bukan membangun tempat ibadah di atas kuburannya, bukan. Kenapa dikatakan sejajar makhluk? Karena para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk membersihkan bumi dari persekutuan. Sedangkan ini membuka jalan kepada persekutuan. Membuka jalan kepada kemusyrikan. Awalnya hanya membangun kuburan di atas, membangun tempat ibadah kuburan. Ya mungkin seorang hanya menganggap salat di situ lebih khusyuk atau apa. Ya bisa jadi lambat laun, lama kelamaan mereka meminta bersihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula ada kelompok Jawa lah. Kelompok ini kurang ada perhatian terhadap akidah. Perhatian terhadap ibadah, akhlak. Padahal akidah ini pokok. Orang seperti apapun bagusnya akhlak, kalau akidahnya bobrok enggak ada manfaatnya. Dahulu di tengah-tengah orang Arab ada seorang yang sangat dermawan. Itu siapa? Seorang bernama Hatim At-Ta'i. Bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Orangnya dermawan, hartanya banyak, suka membantu. Akhlaknya baik. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka tidak manfaat apa yang dia infakkan. At-tauhid. Akidahnya adalah pokok. Kalau saja Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Wahai Rasul, seandainya kamu melakukan kemusyrikan, akan lebur, akan batal seluruh amalanmu, dan kamu akan termasuk orang yang merugi. Lalu seperti apa yang lainnya? Dan tauhid ini adalah pondasi yang kokoh. Tauhid ini pondasi yang kokoh. Ketika seorang membangun agama tidak di atas landasan tauhid, keyakinan yang benar, maka sia-sia. Jangan sampai seperti yang Allah firmankan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal capek tapi hasilnya masuk ke neraka yang menyala-nyala. Sebabnya karena tidak ikhlas, atau sebabnya karena tidak mengikuti bimbingan Rasul, atau tidak dibangun di atas at-tauhid, di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lombok Jawa itu sangat anti dengan bab-bab ya memperingatkan orang dari apa namanya fitnatul kubur. Fitnah kubur, perhatian kubur bukan. Dari apa-apa yang dilakukan sebagian orang seputar kuburan. Karena mereka punya anggapan, oh ini kalau kita sampaikan akan menjadikan umat ini berpecah. Keliru, justru kita mengingatkan umat agar mereka jauh dari kemusyrikan. Kalau mereka bertauhid kepada Allah, insyaallah umat akan bersatu. Ketika persatuan tidak dibangun di atas at-tauhid, maka bagaimana akan terwujud persatuan hakiki? Disebutkan di sini beberapa faedah dari at-tauhid. Litauhidi fadha'il. Mengesahkan Allah SWT memiliki sekian banyak keutamaan. Yang pertama, yamna'ul khuluda finnar. Idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habati khardalin. Seorang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sebiji sawi, seandainya dia masuk neraka tidak akan kekal. Selama seorang masih punya iman walaupun hanya sedikit kecil, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Selama seorang masih memiliki at-tauhid, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Karena Allah Maha Adil, Allah tidak akan mungkin menyamakan orang yang punya iman dengan orang yang tidak punya iman. Yang kedua, idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Kalau tauhid seorang, akidah seorang sempurna dalam hatinya, maka dia akan tercegah dari masuk neraka secara total. Dia tidak akan masuk neraka. Ketiga, husulul ihtida' al-kamil wal amn al-kamil fid dunya wal akhirah. Seorang yang lurus akidahnya, dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Dan hati orang seperti ini akan tenang, tidak dihinggapi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Berbeda dengan seorang yang tauhidnya menyimpang. Seorang ketiga misalnya dia tauhidnya tidak lurus, ketika dia akan melakukan pepergian keluar rumah, ternyata ada burung terbang ke arah kiri. Orang ini mungkin punya firasat atau keyakinan, oh berarti ini perjalanan saya tidak baik, sudah saya enggak jadi apa pepergian, karena burung itu semacam memberikan sinyal kalau ini perjalanannya tidak baik. Selalu dihinggapi oleh yang seperti itu. Orang dia melakukan perjalanan, di tengah jalan ada ular melingkar. Dia kemudian pulang. Padahal dia ada hajat. Kenapa? Ini ular memberi sinyal pada saya bahwa saya tidak boleh melanjutkan perjalanan. Tahu dari mana? Kemudian tahu. Iya, dulu pernah ada orang, dia melakukan perjalanan, kemudian di depannya ada ular, dia terus melanjutkan, terjadi kecelakaan. Kita katakan itu hanya kepasti. Berapa banyak para pengendara, bukan hanya ada ular, bahkan nabrak ular juga enggak apa-apa, ularnya mati malah. Ya kan? Dan berapa banyak orang dia enggak nemui ular di jalan, ternyata ya motornya masuk ke parit. Ya, mobilnya masuk ke parit, bisa kan? Jadi enggak ada kaitannya sama sekali. Dulu di daerah Mali ada seorang dai yang dia ingin memberantas keyakinan yang menyimpang. Mana orang-orang Mali daerah Afrika sana, mereka punya keyakinan pepergian di hari Sabtu ini bukan pepergian yang baik. Hari Sabtu adalah hari jelek kata mereka. Maka seorang dai ini ingin memberantas keyakinan ini. Dia pun nekat pepergian di hari Sabtu untuk menunjukkan bahwa hari Sabtu enggak ada apa-apanya. Baru belum lama dia ya naik kendaraan, jatuh dari kendaraannya. Ya, diuji oleh Allah. Ya kan? Diuji oleh Allah, jatuh dari kendaraannya dan luka. Orang-orang ya menasihati dia, jangan pepergian di hari Sabtu, bahaya. Padahal dia maksudnya ingin apa? Ya, memberantas keyakinan ini. Namun karena tekad orang ini kuat, setelah dia sembuh, melakukan perjalanan di hari Sabtu lagi. Agak jauh, jatuh lagi. Orang-orang ya mencela dia. Oh, berapa kali kamu jatuh? Kemarin jatuh, sekarang jatuh. Tidak yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Hari Sabtu tidak ada apa-apa, ini hanya ujian keimanan. Setelah dia sembuh, dia melanjutkan, dia melakukan perjalanan di hari Sabtu. Dan terus setelah itu mulus, tidak ada apa-apa. Sehingga setelah itu, keyakinan ini sudah mulai terkikis. Terkadang memang ketika seorang berdakwah pada at-tauhid, ada ujian. Adalah ujian yang seorang harus tahu, ini ujian dari Allah. Apakah dia akan melanjutkan dakwahnya atau dia malah putus di tengah jalan. Kemudian di antara faedah dari at-tauhid adalah yuharrirul 'adda min riqil makhluqin, membebaskan hamba dari diperbudak oleh makhluk. Diperbudak oleh makhluk. Kita ini umat Islam yang diajari oleh Rasul sikap tawakal dan doa untuk menangkal kejelekan. Lalu bagaimana ada seorang mengaku muslim yang setiap salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap malam Jumat Kliwon di depan pintunya, di atas pintunya ada apa? Ada bawang merah, ya, ada cabenya, ada ininya. Alasannya untuk menangkal apa? Roh jahat. Seperti itu sunnah Nabi? Bukan. Tidak ada bimbingan dari Nabi. Seorang kalau bepergian, kalau dia tidak pakai hekal, raja-raja, oh, rasanya enggak aman ini saya kalau bepergian. Loh, bukankah dia membahas iya karena butuh, iya karena sa'i? Makanya barakallahu fikum, penting untuk kita ingatkan makna dari Al-Fatihah. Kalau hafal, insyaallah semua orang hafal. Si maksud dan praktek terhadap Al-Fatihah ini yang itu kadang kita dapati jauh ya dari akidah Islamiyah. Cukup sekarang ketika dia masuk ke rumah membaca doa ya bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, masuk mengucapkan salam kemudian menutup dengan membaca ya basmalah, cukup. Kemudian di rumah seorang baca wirid-wirid, insyaallah terkait dengan rumah yang diberkahi, insyaallah kajiannya besok. Terkait rumah dan keluarga yang diberkahi, ini kajiannya apa namanya besok, dan bagaimana rumah bisa terjaga dari ya roh-roh jahat atau makhluk-makhluk yang apa tidak baik, insyaallah akan ada pembahasannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pentolan kelompok Sururi yaitu Muhammad bin Surur Zainal Abidin mengkritisi para ulama Saudi Arabia yang mereka sering menggembar-gemborkan tauhid, ya kan? Untuk apa mereka sering menggembar-gemborkan ini sementara mereka sudah berada di negeri at-tauhid? Ini orang enggak paham dengan dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam yang termasuk imamnya Ahli Tauhid dan bapaknya para nabi dan para rasul, Ibrahim tidak merasa aman dari kemusyrikan, khawatir kalau-kalau dia dan anak keturunannya yang menyembah berhala. Allah menyebutkan doa Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Ibrahim yang dia adalah bapaknya para nabi khawatir kalau-kalau dia menyimpang dan mengkhawatirkan anak keturunannya, apa ada orang merasa aman ya dari kemusyrikan setelah itu? Ini untuk membantah ucapan mereka-mereka yang merendahkan atau tidak punya perhatian terhadap at-tauhid. Dan ini diantara perbedaan yang nyata antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Kalau dakwah-dakwah yang lainnya bagaimana mereka itu diajari ya ritual-ritual, wirid-wirid ya, yang sebagian besarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi. Sebagian lagi kelompok mengajari pengikutnya untuk bagaimana ya membuat negara ya di dalam negara. Sebagian lagi ya, bagaimana mereka berambisi untuk ya menggulingkan kekuasaan. Dan yang lainnya dan lainnya. Sebagian lagi bagaimana mereka bisa ngeruk harta dari pengikutnya dengan sebanyak-banyaknya. Setiap pengikut, setiap dia kerja, setiap mendapat hasil diserahkan kepada pimpinannya sekian persen. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada perhatian dengan at-tauhid. Hanya ahlussunnah, hanya as-salafiyun. Hanya orang-orang yang berjalan di atas jalan Nabi yang mereka punya perhatian yang serius terhadap at-tauhid. Karena mereka tahu bahwa amalan seperti apapun tidak ada manfaatnya kalau seorang tidak mengesakan Allah. Seperti apapun usaha seorang ketika tidak dibangun di atas tauhid ini, ibarat seorang membangun bangunan yang tinggi namun tidak di atas fondasi yang kokoh. Poin pokok yang kelima, al-aslul khamis, al-ihtimam bisunnah an-nabawiyah wal-hiras ala al-amal biha wad-da'wah ila dalika. Memiliki perhatian terhadap sunnah Nabi. Sunnah itu tidak harus amalan sunnah. Yani yang dimaksud di sini ajaran-ajaran Nabi. Dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Seperti ini di antara pokok dakwah salafiyah. Yang dipelajari itu ya sunnah Nabi. Bukan teori-teori ya yang datangnya dari orang kafir. Apa teori Darwin, apa teori apa Pluto atau yang lainnya, bukan. Ya. Aristoteles, bukan. Tapi sunnah Nabi. Dipelajarinya sunnah Nabi. Dari bangun tidurnya Nabi sampai tidur lagi. Dari wudunya, sholatnya, zakatnya, pergaulannya dengan para sahabat, dipelajari. Sehingga ahlul hadis atau as-salafiyun secara umum adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi. Karena yang mereka kaji adalah sunnah Nabi. Bukan manakibnya syekh ini, bukan membacakan sejarahnya ya, guru besar ini, bukan. Tapi sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi yang dipelajari. Sehingga jangan heran kalau ahlul hadis adalah orang yang termasuk paling banyak pahalanya. Setiap kali mereka mempelajari hadis, membacanya atau menulisnya, selalu mereka menyebut, ya, ketika mereka menyebut nama Nabi, mereka menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Madini mengatakan, "Laisa qaumun khairan min ahli al-hadis. An-nasu fi talabi ad-dunya wa hum fi iqamati ad-din." Enggak ada manusia yang lebih utama daripada ahlul hadis. Orang-orang sibuk ngejar-ngejar dunia, sedangkan mereka sibuk bagaimana menegakkan agama. Bagaimana dia bisa mempraktikkan agama, bagaimana dia bisa mendakwahkan, bagaimana dia bisa menebarkan agama. Mereka punya keluarga, mereka punya tuntutan, tapi mereka juga ngerti tanggung jawab terhadap agamanya. Orang sibuk ngurusi perutnya, sibuk ngurusi dunianya, sedangkan mereka sibuk ngurusi agamanya. Laisa qaumun khairan min ahlil hadis. Tidak ada kaum yang lebih mulia dari ahlul hadis. An-nasu fi talabi dunya. Manusia sibuk ngurusi dunia, wa hum fi iqamati din. Sedangkan ahlul hadis, para pengikut Nabi, mereka sibuk bagaimana menegakkan agama. Sebutkan di sini, inna ahaqqa ma i'tana bihil muslim al-amal al-iqtifai athari nabihi sallallahu alaihi wasallam wa tasyidiha fi hayatihi mastada'a ila dharika sabila. Di antara yang paling berhak untuk diberi perhatian oleh seorang muslim adalah usaha untuk mengikuti langkah-langkah Nabi alaihi salatu wassalam dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata semampunya. Wadzalika li'anna al-ghaya allati yas'a al-muslim li ajliha innama hiya tahsilu al-hidayah. Yang demikian karena tujuan yang dicari oleh seorang muslim adalah bagaimana dia mendapat hidayah. Allati tusiluhu ila dari sa'adah, yang dengan hidayah tadi dia akan sampai ke negeri kebahagiaan. Oleh karena itu kita dapati banyak sekali contoh dari salaf umat ini yang mereka memiliki perhatian serius bagaimana mengajarkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mereka-mereka yang tertinggal dari mendengarkan sunnah Nabi, bagaimana mereka bisa mendapatkan dari sahabat yang mendengarkannya. Saya akan sebutkan beberapa contoh. Sahabat Jabir, sahabat Utsman bin Affan misalnya, beliau meminta kepada pembantunya Humran untuk mengambilkan air wudu. Jabal berwudu dan disaksikan oleh manusia. Selesai dari wudu, Utsman mengatakan hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Seperti ini yang saya lihat dari Ar-Rasul beliau berwudu. Berarti beliau ingin mencontohkan bagaimana wudunya Nabi. Ketika Imran bin Husain salat di belakang Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husain memegang seorang temannya mengatakan, ini Ali bin Abi Thalib yang mengimami kita ini, mengingatkan saya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya persis seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka mencontohkan praktek dari ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sesuatu yang mereka terlewat, mereka berusaha untuk mencari dan mencari. Ketika sahabat Ibnu Umar mendengar selentingan kalau orang menyolati jenazah mendapatkan pahala satu kirat, kalau mengantarkan jenazah sampai di kubur dia mendapatkan pahala satu kirat, kalau menyolati dan mengantar dapat berapa? Dua kirat, ya kan, pahala yang besar. Ibnu Umar belum tahu hadis ini. Rasul sudah meninggal waktu itu, dia belum tahu hadis itu. Dia mengutus seorang untuk bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang benar atau tidak ini berita yang menisbat kepada Nabi kalau seorang menyaksikan jenazah sampai disolati dia mendapatkan pahala satu kirat. Kata Aisyah, benar seperti itu. Utusan ini pulang menghadap Aisyah, menghadap Ibnu Umar, menyatakan bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengatakan demikian. Ibnu Umar menyesal. Kerikil yang ada di tangannya dilemparkan. Si bentuk penyesalan, kenapa baru sekarang saya tahu keutamaan seorang menyolati jenazah. Berarti telah terlewat dari saya sekian banyak dari pahala. Ya subhanallah. Adakah dari kita menyesali amal soleh yang sebenarnya kita bisa menjalankan kemudian terlewat? Atau kita hanya menyesali dunia, keuntungan duniawi yang terus kita dapatkan bulan terlewat? Sangat jauh memang kehidupan salaf umat ini dengan kita. Sahabat Muawiyah misalnya, dia merasa masuk Islamnya itu lebih akhir ketimbang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Namun dia tidak ingin tertinggal faedah, merasa karena dia masuk Islamnya lebih akhir, maka dia mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah melalui surat, ya, "Uktub ilayya ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulung wahai sahabat Mughirah, mau berkirim surat kepada saya yang isinya adalah apa yang kamu dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat, isinya adalah hadis-hadis yang ia dengar dari Nabi, yang antaranya adalah tentang wirid-wirid yang dibaca, ya, selesai dari surat wardu. Sahabat Mughirah bin Syu'bah mendetekan hadisnya kepada Al-Warrad. Al-Warrad ini seorang sekretaris. Kirimlah surat itu kepada Muawiyah yang ada di Syam. Pada satu hari Al-Warrad datang ke Syam. Didapati sahabat Muawiyah menganjurkan masyarakat untuk membaca wirid-wirid yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti itu. Mereka ketika tidak tahu mereka bertanya, ketika mereka tahu mereka mengamalkan dan mereka mendakwahkan. Ini yang dicontohkan oleh salaf umat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alam. Suat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.